Alex. Saya bersama Lineker semua orang di sini dengan bernyanyi dengan lagu ciptaan saya sendiri judul Sayang. Sayang, orona puna na senia di rohaku aorona orona sia na sairo tu ripiki na manguri rohaki aorona. Sayang, dunia berulang. Satu horo pikir aku ahorongan. Romaho, ajono matulangko. Nang ditinggal orang Aho.